Syair-syair Asmaul Husna MH Ainun Najib Al-Muhaimin. Ketika lapar, alangkah pentingnya Tuhan. Ketika kenyang, kita hilang ingatan. Nasib ayam sangat ia perhatikan. Nasib kita, hamba yang dimuliakan, jangan lagi dibilang. Namun mata rabun dan keserakahan membuat kita tak sesetia binatang. Kepada yang lain kepercayaan kita tumpahkan. Diam-diam kita ragu bahwa Allah memberi jaminan. Sungguh, kemana lagi mata diarahkan selain memperhatikan Tuhan? Sungguh, kemana lagi kaki dilangkahkan selain memelihara pengabdian? Allah tidak gila perhatian, tetapi itulah satu-satunya jalan untuk menjaga seluruh isi kehidupan, untuk mewujudkan segala mimpi kebahagiaan.